terlalu sulit untuk ku tinggalkan semua. Dan sekarang kau bahagia dengan dirinya. Pergi dan lepaskan semua kenangan kita bersama. Kan ku akhiri kisah cinta untuk selamanya. Dulu kau pernah berjanji untuk hidup semati dengan diriku ini. Kau tidak pernah menyakiti. Tapi sekarang aku kan pergi. Ku ingin kau tetap di sini walaupun aku sering dibenci. Kan ku tunggu direstui sampai mataku tak melihat lagi relona. Inilah kisah cinta kita. Ingin engkau mengerti dan ku mohon engkau berubah. Maafkanlah bila ku jauh hati ini terus merindu teringat selalu senyuman manismu. Ku ingin engkau mengertilah dan ku mohon engkau berubah. Maafkanlah bila ku jauh hati ini terus merindu teringat selalu senyuman manismu. Yeah, aku terluka dan aku yang telah kecewa lagi. Kau khianati cinta yang telah lama kita binai. Tak tahu sebabnya apa yang engkau miliki. Apa kau memang sudah berpaling ke lain hati? Coba sekarang engkau bilang apa salahku. Sampai-sampai engkau pergi jauh dari hidupku. Pergilah, pergilah, engkau pergi dariku. Jangan kau berpikir bukan kembali untuk dirimu. Pengorbananku seperti langkah yang tak berjejak. Dengan sekejap kau biarkan cinta kita retak. Dan kau berpaling namun ku masih tetap berharap. Cinta yang suci kini berubah menjadi gelap. Ku ingin engkau mengerti. Mohon engkau berubah. Maafkanlah bila ku jauh hati ini terus merindu teringat selalu senyuman manismu. Ku ingin engkau mengertilah dan ku mohon engkau berubah. Maafkanlah bila ku jauh hati merindu teringat selalu senyuman manismu.